Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, tarjamatun mujazatun lilqasimiyyi. Berkata al-Syaikh Abdullah al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabiddarisi wal Mudarrisi, beliau memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu biografi ringkas dari Al-Qasimi. Kalau kita sedikit mengulang, kita mengetahui bahwa kitab Risalah Adabiddarisi wal Mudarrisi ini itu asalnya berasal dari muqaddimah dari Al-Majmu'. Ya, bagian pembukaan dari Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam muqaddimah tersebut, itu ada adab-adab mengenai menuntut ilmu. Kemudian datanglah Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ini, kemudian menyeleksi, ya, kemudian meringkas dan memilih hal-hal yang memang berkaitan dengan adab penuntut ilmu dan juga adab guru. Kemudian jadilah Risalah Adabiddarisi wal Mudarrisi ini. Maka kita akan membahas sedikit mengenai biografi dari beliau ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Nah, siapakah beliau? Huwa Imam Syami fi asrihi. Beliau merupakan imam dari negeri Syam pada zaman beliau, yaitu Muhammadun Jamaluddini ibnu Muhammadi Sa'idi bin Qasimin al-Hallaqu. Yaitu Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'id bin Qasim al-Hallaq. Al-Ma'rufu bil Qasimi. Dan Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin ini lebih dikenal sebagai Al-Qasimi nisbatan ila jaddihil madhkuri, yaitu dinisbatkan, ya, disandarkan kepada kakeknya yang tadi telah disebutkan. Ya kan, nama beliau Muhammad Jamaluddin. Kemudian ayah beliau Muhammad Sa'id. Kemudian kakek beliau adalah Qasim. Nah, di sini kita melihat ada catatan kaki terkait penggunaan lafaz Jamaluddin ini. Nah, di sini ada faedah tambahan. At-talqibu bilaqabin mudhafin ilad-dini huwa min muhdatsatil qurunil mutaakhirati. Ini sebuah faedah. Ya, at-talqibu bilaqabin mudhafin ilad-dini huwa min muhdatsatil qurunil mutaakhirati. Memberikan laqab, ya, memberikan sebutan dengan nama, dengan lafaz yang diidhofahkan kepada lafaz din, ya, lafaz agama. Ya, kita mengetahui ada cukup banyak, ya, nama-nama yang mudhof ilaihinya itu lafaz ad-dini. Ya, contohnya apa di sini tadi Jamaluddini, kemudian Nasiruddini, kemudian Syamsuddini, ya, Syamsuddin, Nasiruddin, Jamaluddin dan lain sebagainya. Nah, ada apa dengan nama-nama tersebut? Huwa min muhdatsatil qurunil mutaakhirati. Itu merupakan perkara yang baru. Yang baru datang di, ya, akhir-akhir, ya, baru datang belakangan di zaman Islam. Artinya di awal dahulu tidak ada. Walam yakun ma'rufan fil qurunil mufaddalati. Ini penting. Walam yakun ma'rufan fil qurunil mufaddalati. Nama-nama yang disandarkan dengan kepada lafaz ad-din tersebut itu tidak dikenal pada al-qurunul mufaddalatu. Ya, ini tidak ada pada al-qurun al-mufaddalah. Ya, kalau kita melihat, ya, penjelasan apa itu al-qurunul mufaddalah, itu biasanya merujuk kepada hadis yang khairukum qarni ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Ya, artinya sebaik-baik dari kalian itu adalah zamanku. itu zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya manusia terbaik itu adalah para sahabat. Kemudian tsumma alladzina yalunahum, ya, kemudian yang mengikuti mereka. Ya, artinya tabi'in. Ya. Yang kedua terbaik adalah tabi'in. Kemudian tsumma alladzina yalunahum. Kemudian yang terbaik berikutnya adalah tabi'ut tabi'in. Maka pada tiga zaman tersebut, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in, itu tidak ada nama orang yang disandarkan kepada lafad ad-dini. Kemudian, bal huwa min taqlidil muslimina lil a'ajimi. Ya, bahkan praktik seperti ini itu merupakan bentuk taklid. Ya, bentuk ikut-ikutannya para kaum muslimin kepada orang-orang non-Arab. Artinya apa? Gaya penamaan seperti ini itu ternyata ya orang-orang Islam itu mengikuti orang non-Arab. Ya, siapa yang mengatakan tersebut? Hal tersebut kama dzakara dzalika Syaikhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh atau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kita bisa melihatnya pada Unzur Majmu' al-Fatawa. Kita bisa melihat pada Majmu' al-Fatawa, ya, yang isinya kumpulan fatwa beliau. Yaitu pada Al-Mujallad as-Sadisa wal 20 atau Al-Mujallad as-Sadisa wa 20 pada jilid yang ke-26. Yaitu pada safhata ihda ashrata wa thalathimi'atin. Ya, safhata ihda ashrata wa thalathimi'atin. Pada halaman 311 ila safhata ithnataini. Maaf, safhata ithnatai ashrata wa thalathimi'atin. Sampai halaman 312. Kemudian keterangan yang juga semakna kita bisa melihat pada Rabi'ul Abrari. Yaitu Rabi'ul Abrari. Kita bisa melihat di kitab Rabi'ul Abrar Lizzamakhsyari. Tulisan dari Az-Zamakhsyari. Ya, beliau adalah ahli bahasa. Ya, pada Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua safhata 84 wa 300. Pada halaman 384. Kemudian kita juga bisa melihat pada Al-Alqabul Islamiyyata. Ya, pada kitab Al-Alqabul Islamiyyah. Ya, Al-Alqabul Islamiyyata. Ya, Al-Alqabul Islamiyyatu. Yaitu kitab Al-Alqabul Islamiyyah itu Lidduktori Hasanin Al-Basya. Yaitu buah karya Dr. Hasan Al-Basya. Ya, kita juga bisa melihat di situ. Ya, Sofhata Thalathin wa Mi'atin pada halaman 103. Kemudian Sofhata Ihda wa Arba'ina wa Mi'atin pada halaman 141. Kemudian Sofhata Sittin wa Khomsina wa Mi'atin pada halaman 156. Kemudian kita juga bisa melihat keterangan yang serupa pada Mu'jam al-Manahi al-Lafziyati. Pada kitab Mu'jam al-Manahi al-Lafziyah. Lishaykhi Bakrin Abu Zaidin rahimahullahu. Ya, buah karya Asyaykh Bakr Abu Zaid rahimahullah. Safhata ithnataini wa tis'ina. Pada halaman 92. Ya, di sini hanyalah sebuah faidah tambahan bahwa orang Arab terdahulu itu tidak ada yang memberi nama, atau kaum muslimin terdahulu tidak ada yang memberikan nama seseorang diidhofahkan kepada lafad ad-dini. Ya, seperti Syamsuddin, Jamaluddin, ya, atau Nasiruddin, seperti itu. Ya, itu adalah perkara yang datang belakangan dan ternyata itu merupakan ikut-ikutnya ya, kaum muslimin terhadap orang non-Arab. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian kita kembali ke biografi dari Syaikh Muhammad Jamaluddin ya, Al-Qasimi. Wulida fi Dimashq. Beliau lahir di Damaskus. fi Jumadal Ula, pada bulan Jumadal Ula. Sanata thalathin wa thamanina wa mi'ataini wa alfin, pada tahun 1283 ya, lil hijrati pasti ya, pada 1283 Hijriyah. Wa nasya'a fi baiti salahin wa ilmin wa adabin. Wa nasya'a fi baiti salahin wa ilmin wa adabin. Dan beliau itu tumbuh di rumah yang ya, penuh kesalihan. Dan rumah yang juga dipenuhi dengan ilmu. Dan juga rumah yang dipenuhi dengan adab. Wa qad wusifa baitu alil Qasimi, ya, dan rumah dari keluarga Al-Qasimi, ya, rumah dari keluarga besar Al-Qasimi, itu disifati bi'annahu baitu syarofin wa ilmin. Ya, bahwa rumah tersebut itu adalah rumah yang terhormat dan rumah yang penuh dengan keilmuan. Wa majdin wa fadlin, rumah yang juga mulia dan rumah yang unggul atau istimewa. Artinya memang keluarga beliau itu adalah keluarga yang memang penuh keilmuan, kemudian salih, kemudian penuh dengan adab dan juga istimewa. Yang berasal dari keluarga yang memang istimewa. Kemudian ta'addada fihimul ulama'u. Ya, di dalam keluarga Al-Qasimi itu banyak ulamanya. Wasulaha'u, dan juga banyak orang-orang yang saleh. Kemudian wal udaba'u, ya, dan dalam keluarga Al-Qasimi itu juga banyak adibnya. Ya, banyak orang yang mempelajari atau ahli dalam adab atau juga bahasa. Ini menunjukkan keistimewaan dari keluarga Al-Qasimi. Kemudian kita lanjutkan, tarabbal Qasimiyu fi kanafi walidihi. Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu tumbuh di penjagaan ayah beliau. Wastafada minhu. Dan Al-Qasimi itu banyak belajar dan juga mengambil faidah dari ayah beliau. Kama stafada min ulama'i asrihi. Ya, kama stafada min ulama'i asrihi. Sebagaimana Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala itu mengambil faidah atau mengambil ilmu dari ulama-ulama zaman beliau. Kemudian mutahallian bil jaddi wal muwadzabati. Ya, mutahallian bil jaddi wal muwadzabati. Beliau berbekal dengan kesungguhan ya, dan juga kegigihan dalam menuntut ilmu tersebut. Mustafidan min waqtihi. Dan beliau itu juga ya, memanfaatkan waktunya. Ya, sangat memanfaatkan waktunya. Yastathmiru kulla daqiqatin tamurru bihi. Dan beliau itu ya berusaha memanfaatkan, ya membuat supaya atau senantiasa produktif dalam setiap menit yang berlalu. Walidha, dan oleh karena beliau itu sungguh-sungguh atau oleh karena kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu, bara'a fi kathirin min fununil ilmi. Maka beliau itu menjadi menguasai bahkan mahir dalam banyak cabang ilmu. Fi zamanin qalilin. Dalam waktu yang relatif cukup pendek. Ya, dalam waktu yang cukup pendek, beliau ternyata dapat menguasai banyak cabang ilmu. Wa barakallahu fi umrihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberkahi umur beliau. Ya, apa yang menjadi ya, parameter bahwa Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau, yaitu kalimat berikutnya. Fazadat mu'allafatuhu ala mi'atin. Ya, buah karya beliau atau tulisan beliau atau buku beliau itu bahkan mencapai lebih dari 100. Ya, lebih dari 100 buku yang beliau tulis. Ma'a annahu, ya meskipun, tuwuffiya walam yablughil khamsina. Ya, ma'a annahu tuwuffiya walam yablughil khamsina. Ya, buah karya beliau itu lebih dari 100. Ya, padahal atau meskipun beliau itu wafat, ya pada saat usia beliau itu tidak lebih dari 50 tahun. Ya, artinya usia beliau pada saat wafat tidak lebih dari 50 tahun, tapi buah karyanya itu sampai lebih dari 100. Ya, ini yang menjadi ya, parameter bahwa Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau. Nah, kemudian kita lanjutkan wa fi sanati thamanin wa thalathimi'atin wa alfin lil hijrati, dan pada tahun 1308 Hijriyah intadabathul hukumatu. Ya, intadabathul hukumatu. Al hukumatu itu fa'ilnya. Intadabathul hukumatu. Intadabathul hukumatu. Ya, pada tahun 1308 Hijriyah itu pemerintah itu mendelegasikan atau menugaskan beliau lirihlati, untuk mengadakan perjalanan. Wa ilqa iddurusil ammati, ya, dan juga menyampaikan ya, pelajaran atau pengajaran publik atau secara umum. Fil qura wal biladis suriyati, pada desa-desa dan kota-kota yang ada di Suriah. Fa'aqama 'ala 'amalihi hadza arba'a sanawatin. Maka Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala melaksanakan tugas dari pemerintah tersebut, ya, melaksanakan pekerjaan tersebut, tugas dari pemerintah tersebut selama 4 tahun. Kemudian thumma rahala ila Misra. Kemudian beliau berpindah atau melakukan perjalanan ke Mesir. Wazarul Madinata, ya, beliau juga mengunjungi Al-Madinah. Mustafidan min ahlil ilmi fi rihlatihi. Ya, beliau ya, belajar, mengambil faidah, mengambil ilmu dari para ulama dari perjalanan beliau tersebut. Ya, ini ringkasan dari perjalanan menuntut ilmu beliau. Nah, kemudian waqad hasolat lahu hadithatun. Ya, ini juga fa'il dari hasolat. Waqad hasolat lahu hadithatun fi sanati 13 wa 300 wa alfin lil hijrati. Ya, waqad hasolat lahu hadithatun fi sanati 13 wa 300 wa alfin lil hijrati. Dan sungguh ya beliau itu tertimpa insiden. Ya, tertimpa suatu insiden pada tahun 1313 Hijriyah. Ya, apa insidennya? Tusamma bihadithatil mujtahidina. Ini merupakan insiden yang dikenal sebagai insiden mujtahidin. Ya, insiden mujtahidin. Apa insiden tersebut? Utuhima, ya utuhima fiha bi annahu yanwi ta'sisa madhhabin jadidin fitini. Ya, utuhima fiha bi annahu yanwi ta'sisa madhhabin jadidin fitini. Di dalam insiden tersebut itu beliau itu dicurigai. Ya, dicurigai bahwa beliau itu berniat untuk mendirikan doktrin atau mazhab baru dalam agama ini. Ya, jadi pada tahun tersebut beliau tertimpa insiden di mana beliau dicurigai bahwa beliau itu berniat mendirikan aliran baru dalam agama. Ya, doktrin baru atau mazhab baru dalam agama. Nah, kemudian kita lanjutkan faqabadat 'alaihil hukumatu. Maka kemudian karena kecurigaan tersebut pemerintah menangkap beliau, ya beliau ditangkap oleh pemerintah. Wasa'alathu, kemudian pemerintah itu menginterogasi beliau. Ya faraddat tuhmata. Ya maka beliau kemudian menjawab tuduhan tersebut. Ya beliau menjawab tuduhan bahwa ya beliau itu tidak berniat mendirikan aliran baru dalam agama. Fa ukhliya sabiluhu. Ya maka beliau kemudian dibebaskan. Fanqata'a fi manzilihi litta'difi. Ya kemudian setelah itu beliau mendedikasikan diri di dalam rumah beliau untuk menulis. Kemudian wa ilqa'id durusil 'ammati wal khassati fit tafsiri wa ulumi syari'ati wal adabi. Kemudian beliau mendedikasikan diri untuk menyampaikan pelajaran, ya, menyampaikan pengajian baik itu umum dan juga khusus mengenai tafsir, kemudian mengenai ilmu syariah, kemudian juga mengenai ilmu adab atau bahasa. Kemudian wa nasyara buhutsan katsiratan fil majallati was-suhufi. Kemudian beliau juga menghasilkan ya, pembahasan-pembahasan atau risalah-risalah yang sangat banyak. Ya, yang risalah tersebut itu ada yang ditulis dalam majalah atau juga dalam surat kabar. Ya, kita juga mengetahui syarah atau maaf risalah Adabid Darisi wal Mudarrisi ini itu asalnya itu ditulis untuk majalah. Wa min mu'allafatihi, dan di antara tulisan-tulisan atau buah karya beliau itu adalah yang pertama al-awwalu, yang pertama tafsiruhu. Yang pertama adalah kitab tafsir beliau, yaitu Mahasinut Ta'wili, yaitu kitab Mahasinut Ta'wil. Kemudian wa qad qada fi ta'lifihi sittata asyara 'aman. Dan beliau untuk menyelesaikan kitab tersebut, tafsir kitab tafsir Mahasinut Ta'wil tersebut, itu beliau menghabiskan 16 tahun. Atsani, kemudian kitab yang kedua, Qawa'idut Tahdithi fi Fununi Mustalahil Hadithi. Kemudian kitab yang beliau yang kedua, Qawa'idut Tahdith fi Fununi Mustalahil Hadith. Itu merupakan kitab Ulumul Hadith. Kemudian Atsalitsu, yang ketiga, Islahul Masajidi minal Bida'i wal Awa'idi. Ya, Islahul Masajidi minal Bida'i wal Awa'idi. Yaitu mengembalikan masjid, ya memulihkan masjid ya, dari bida'i, ya dari bid'ah-bid'ah dan al-awa'id. Ya, al-awa'id itu jamak dari al-adah. Ya, al-bid'ah itu jamak dari al-bid'ah. Maka kitab tersebut itu mengenai ya mengembalikan masjid dari bid'ah-bid'ah dan juga dari adat istiadat. Ar-rabi'u, yang keempat, al-wa'dzul matlubu min qutil qulubi. Ya, al-wa'dzul matlubu min qutil qulubi. Ini adalah kitab Tazkiyatun Nafs. Ya, Tazkiyatun Nafs. Untuk menyucikan hati. Menyucikan jiwa. Al-khamisu, yang kelima, al-mashu 'alal jawrabaini. Yaitu kitab mengenai, ya kita mengetahui ini permasalahan yang masyhur dalam agama kita. Yaitu mengusap kedua ya, alas kaki. Ya, mengusap bagian atas dari alas kaki. Ya, berupa kaos kaki dan lain sebagainya. Atau sepatu dan lain sebagainya dengan syarat-syarat tertentu. Maka kitab ini itu membahas mengenai hal tersebut. As-sadisu, yang keenam, Tarikhul Jahmiyati wal Mu'tazilati. Ya, kita lihat dari kitab ini ya ini mengenai sejarah dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa ghairuha, dan selain dari 6 tulisan ini. Kita juga tahu bahwa tadi tulisan beliau itu bahkan mencapai lebih dari 100. Kemudian tuwuffiyal Qasimiyyu fi Dimasyq. Ya, Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau wafat di Damaskus. Ya, fi Jumadal Ula, pada bulan Jumadal Ula. Kemudian sanatatsnataini wa thalathina wa alfin lil hijrati. Pada tahun 1332 Hijriah. Ya, rahimahullahu ta'ala. Ya, maka kita lihat tadi lahirnya 1283. Ya, kemudian meninggalnya 1332. Ya, bahkan tidak mencapai usia 50. Kemudian kita lihat catatan kaki. Min masadiri tarjamatihi. Ya, di antara referensi dari biografi beliau ini. Al-awwalu yang pertama. Yaitu Imam Syami fi asrihi Jamaluddin Al-Qasimiyyu. Yaitu ada sebuah mungkin risalah yang judulnya Imam Syami fi asrihi, Imam Syam pada zaman beliau, Jamaluddin Al-Qasimi. Jam'un wa ta'liqun, yang dikumpulkan dan juga ditakliq, ya, diberikan keterangan oleh Muhammadu bin Nasirin Al-Ajamiyyu. Oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Nasir Al-Ajami. Atsani yang kedua, Tarjamatun Mujazatun libnihi. Ya, biografi beliau juga dapat didapati pada biografi ringkas dari putra beliau. Ya, siapa itu? Dzafirin Al-Qasimi. Yaitu Dzafir Al-Qasimi. Fi muqaddimati Qawaidil Hadits, yang dapat ditemukan pada muqaddimah dari Qawaidul Hadits. Kemudian yang ketiga itu adalah Al-Thalithu, yang ketiga Al-A'lamu. Ya, kitab Al-A'lam itu mengenai tokoh-tokoh. Ya. Dari Liz-Zirikli. Ya, Liz-Zirikli, buah karya dari Az-Zirikli. Al-Mujalladah Tsaniyah pada jilid yang kedua, Safhata Ihda wa Thalathina wa Mi'atin. Pada halaman 131. Demikian biografi ringkas dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Anilhamdulillahi rabbil alamina.